بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah sampai pada keterangan Syekh bin Utsaimin rahimahullah ketika Fatimah radhiyallahu anha melihat kondisi ayahnya, yakni Rasulullah SAW, dalam keadaan sakit keras, mengalami penderitaan menjelang kematian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, demam yang tinggi, melebihi demam yang dirasakan oleh dua orang biasa dari kalangan manusia selain Rasul, sehingga Fatimah radhiyallahu anha mengatakan kepada ayahnya, wa karba aba, duhai alangkah beratnya penderitaan ayahku. Tentunya ungkapan ini diutarakan oleh Fatimah radhiyallahu anha karena beliau radhiyallahu anha merasa iba kasihan kepada ayahnya dan juga ikut merasakan sakit yang diderita oleh ayahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena Fatimah adalah seorang wanita yang keumuman wanita tidak bisa bersabar dengan kondisi yang dialami oleh salah satu anggota keluarganya, apalagi ketika meninggal dunia, apalagi menjelang sakratul maut. Kebanyakan wanita mereka terjatuh dalam perkara-perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Melakukan perbuatan yang dilarang dalam syariat, yaitu meratap yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW menjawab kesedihan anaknya Fatimah radhiyallahu anha dengan mengatakan, "Laisa 'ala abiki karmun ba'da al-yawm." Tidak akan ada penderitaan bagi ayahmu setelah hari ini. يعني كذا الشيخ بن عثيمين رحمه الله لأنه لما انتقل من الدنيا انتقل إلى الرفيق الأعلى لأنه صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ketika berpindah dari negeri dunia beliau berpindah menuju Ar-Rafiq Al-A'la, kepada teman yang tertinggi, tempat yang mulia surga Allah, bersama dengan teman-teman yang tertinggi, yang mulia. كما كان صلى الله عليه وسلم وهو يخشاه الكرب وهو يخشاه الموت يقول اللهم في الرفيق الأعلى اللهم في الرفيق الأعلى. نعم. sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sebagaimana ucapan Rasulullah SAW ketika akan ditimpa oleh kematian, beliau mengatakan, Allahumma fir rafiqil a'la, ya Allah, bersama dengan teman yang tertinggi, bersama dengan teman yang tertinggi, yaitu di surga Allah Subhanahu wa Taala, wa yanzuru ila saqfil bait, dan beliau menengok, memandang kepada atap rumah beliau sallallahu alaihi wasallam, ini memandang ke langit ke atas sambil berdoa dengan doa yang telah kita sebutkan. Tuwfir ar-rasul sallallahu alaihi wasallam faja'alat radhiyallahu anha tandabuh lakinnahu nadbun khafif. Rasul sallam ketika telah meninggal dunia, maka Fatimah radhiyallahu anha menyebut-nyebut kebaikan Rasul sallallahu sallam, meratap. Akan tetapi ratapan di sini kata Ibnu Utsaimin adalah ratapan yang ringan, nadbun khafif. Fatimah radhiyallahu anha menyebutkan tentang kebaikan ayahandanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. La yadullu ala takhakhuti min qada'illah wa qadarih. Tidaklah menunjukkan akan kemurkaan terhadap ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sana ada nadbun yang diperbolehkan, ratapan yang diperbolehkan dalam syariat yang ringan, dan di sana ada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ratapan yang ketika seorang ditinggal mati oleh anggota keluarganya, lalu mengucapkan kalimat-kalimat yang menunjukkan ketidakridaan, ketidakrelaan atas kepergian keluarga yang meninggal dunia. Sehingga melakukan hal-hal yang biasa kita ketahui, merobek-robek baju, menampar-nampar wajah, ya, yang semisalnya, diikuti dengan ucapan ketidakridhaan terhadap ketetapan Allah, marah terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala haula wala quwata illa billah. Dan ini banyak terjadi pada sebagian kaum muslimin, lebih-lebih lagi pada orang-orang kafir, sambil teriak-teriak, ya, dengan suara yang keras, menangis, wala haula wala quwata illa billah. Ada pun ucapan Fatimah radhiyallahu anha, ya abatah, ajab rabban da'ah, wahai ayahandaku, engkau telah memenuhi panggilan Rabbmu. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده ملكوت كل شيء. آجال الخلق بيده، تصريف الخلق بيده، كل شيء إلى الله، إلى الله المنتهى، وإلى الله وإليه الرجعاء أو الرجعاء. Karena Allah subhanahu wa ta'ala, dialah yang di tangannya kerajaan segala sesuatu. Ajal-ajal makhluknya, ajal-ajal seluruh makhluk di tangan Allah. Pengaturan seluruh makhluk di tangan Allah. Segala sesuatu kembali kepada Allah. Segala sesuatu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada Allah berakhir. Dan kepada Allah pula akan kembali. Di seluruh manusia akan kembali kepada Allah. Sebagaimana ayat yang sering kita dengarkan. Allah subhanahu wa ta'ala, naam, di dalam beberapa ayatnya, seperti contoh misalnya, ketika Allah menyebutkan, pertanyaan dalam bentuk pengingkaran, أَفَحَسِبَتُمْ أَنَّمَا خَلَقَنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Apakah kalian mengira, kata Allah, apakah kalian menyangka bahwasanya kami menciptakan kalian sia-sia, tidak punya tujuan, hanya sekedar untuk makan, minum, rehat, ya, di dunia ini tanpa ibadah? Tentunya jawabannya tidak demikian. Wa annakum ilaina la turja'un, dan apakah kalian mengira menyangka bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Juga tidak demikian. Nah, oleh karena itu kita menyadari bahwasanya kita akan kembali kepada Allah. Nah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Fajaba da'i Allah wa huwa annahu sallallahu alaihi wasallam idza tuwfiya sara ka ghairihi min al-mu'minin. Rasulullah SAW menjawab panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beliau SAW ketika meninggal, seperti yang lainnya dari kalangan kaum mukminin. Jadi jika beliau meninggal dunia, beliau Rasulullah SAW meninggal seperti halnya keadaan kaum mukminin yang lainnya. Bagaimana keadaan Rasul dan keadaan kaum mukminin? Naam. Hadis yang ma'ruf ladaikum. Hadis Bara' Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Dari riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, hadis yang panjang. Naam. Dan di sana diterangkan bahwasanya ruh, naam, kaum mukminin, bagaimana diterangkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah, يسعد بروحه حتى توقف بين يدي الله عز وجل فوق السماء السابعة. نعم. Ini ruh seseorang, ruh orang yang beriman akan diangkat, ya, ke langit sampai dia berhenti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ruh orang yang beriman akan melewati seluruh lapisan langit. Dan namanya akan dipanggil seperti namanya di dunia. Maka hendaknya kita ketika memberi nama anak kita dengan nama yang baik, karena nama itu akan dipanggil, ya, seorang akan dipanggil disebut namanya sesuai dengan namanya ketika dirinya, Abdul Rahman bin Muhammad, nah, Fulan bin Fulan, nah, ada yang namanya, nah, Jordan, ya, bin Fulan, ya, Michael, nah, akan disebut, ya, nama yang, ya, sesuai dengan namanya di dunia. Apa bisa dilafazkan? Nah, bisa dilafazkan, ya. Baik. La haula wala quwwata illa billah. Atau dengan nama-nama yang lain. Ya. Nama yang tidak baik tentunya. Kemudian ucapan Fatimah radhiyallahu anha. Nah, wa abatah jannatul firdausi ma'wah. Wahai ayahandaku, surga Firdaus adalah tempat kembalinya. Kata Ibn Uthaymin rahimahullah, "Li'annahu alaihi salatu wassalam a'la al-khalqi manzilatan fil jannati." Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling tinggi kedudukannya di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling tinggi kedudukannya di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan beliaulah yang akan membuka pintu surga. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim min hadith Abdullah bin Amr bin As, hadith yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, Syekh bin Uthaymin rahimahullah menyebutkan potongan hadith, nah, tersebut. Adapun lengkapnya dalam hadis Rasul sallallahu menyebutkan tentang orang-orang yang mendengar azan, ya, lalu berdoa menjawab seruan adzan, lalu berdoa setelah selesai adzan. Kata Rasulullah SAW, "Idza sami'tum al-mu'adzina faqulu mithla ma yaqul, faqulu mithla ma yaqul." Naam. Jika kalian mendengar azan dikumandangkan, maka ucapkanlah mithla ma yaqul. Jika kalian mendengar azan dari muadzin, seruan muadzin, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Tsumma shallu alayya, kemudian bersalawatlah untukku, kata Rasulullah sallam. Naam, fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaiha biha 10. Karena siapa yang bersalawat untukku, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat untuknya 10 kali. Thumma sallallaha liyal wasilah, asyahid huna. Naam. Dalam hadis disebutkan, is'alullah liyal wasilah. Kemudian mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala untukku al-wasilah. Mintalah kepada Allah untukku al-wasilah. فإنها منزلة فإنها منزلة في الجنة لا تبتغ لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله. Karena al-wasilah adalah kedudukan di surga yang tidak pantas atau tidak akan bisa diraih kecuali bagi seorang hamba dari hamba-hamba Allah, kecuali bagi seorang hamba, untuk seorang hamba dari hamba Allah. Wa arju an akuna ana huwa, kata Rasul, wa arju an akuna ana huwa, dan saya berharap saya orangnya. Ya, sayalah orang tersebut. Sayalah hamba yang disebutkan dalam nah hadis yang disebutkan. Ya. Kedudukan yang tertinggi di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-wasilah adalah kedudukan di surga yang tidak akan bisa diraih kecuali seorang hamba dari hamba Allah. Dan kata Rasul, saya berharap akulah orangnya yang mendapatkan kedudukan tersebut, kedudukan yang tertinggi di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan meremehkan, ya, ketika azan dikumandangkan, nah, ada yang ngobrol, nah, tidak menjawab seruan muadzin, padahal sudah ditahu ilmunya. Ya. Ikuti. Ya, ketika muadzin mengatakan Allahu akbar Allahu akbar, Allahu akbar Allahu akbar. Ya, ketika muadzin mengumandangkan hayya 'alash-shalah, la haula wala quwata illa billah. Demikian pula hayya 'alal-falah. Itu aja yang berbeda. Selebihnya sama. Setelah itu bersalawat. Nah, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan berdoa dengan doa yang sudah kita hafalkan juga. Apa doanya? Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, dari Jabir radhiyallahu anhu. Apa doanya? Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salati qa'imah ati Muhammadan al wasilah wal fadilah. Hadha huwa syahid. Ya, berikanlah kepada Muhammad, ati Muhammadin al-wasilah wal-fadilah. Berikanlah kepada Muhammad al-wasilah. Ya. Nah. Dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu disebutkan bahwa ketika seorang berdoa dengan doa tersebut, ya, dia berdoa dengan doa tersebut sampai selesai, wa ba'athu maqama mahmuda alladhi wa'adta halat lahu syafa'ati yaum al-qiyamah. Kata Rasulullah sallam, halat lahu syafa'ati yaum al-qiyamah, maka pasti dia akan mendapatkan syafa'atku di hari kiamat nanti. Jadi barang siapa yang setelah azan dikumandangkan, bersalawat kepada Rasulullah SAW. Nah, lalu berdoa dengan doa yang telah kita ketahui bersama, maka dia akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW pada hari kiamat nanti. Ini keutamaan yang disebutkan dalam hadis tersebut, hadis Abdullah bin Amr bin As. Demikian pula hadis Jabir radhiyallahu anhu. Pembahasan kita pas selesai adzan dikumandangkan, berdoa. Kita berharap akan mendapatkan syafaat dari Rasul SAW. Amin. Tapi enggak usah bareng-bareng ini. Ya, aman. Ringan, lirih suaranya ya. Nah, kalau baru disampaikan, amal na'am. Masya Allah, cepat diamalkan. Setelah itu lupa lagi. Nah, demikian. Baik. Kemudian, kata Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala, wala syakka anna Nabi SAW ma'wahu jannatul firdaus. وجنة الفردوس هي أعلى درجات الجنة. Tidak diragukan lagi bahwa Nabi kita Muhammad SAW tempat kembalinya adalah surga Firdaus. Nah, dan surga Firdaus adalah derajat surga yang tertinggi. Ya, surga yang paling tinggi. Nah, walaupun letaknya berada di tengah, jadi derajat surga yang paling tinggi, yang paling tertinggi adalah surga Firdaus. Kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW berdoa kepada Allah meminta surga yang paling tertinggi, yaitu surga Firdaus. Jadi jangan minta surga saja, surga Firdaus bersama para anbiya wal rusul. Jadi kalau kita berdoa, minta surga Firdaus. Nah, wasaqfuha alladhi fawqaha arshur rabbi jalla jalaluh. Dan atap surga Firdaus, atap surga Firdaus yang di atasnya adalah arsy Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW fi a'la darajatin minha. Jadi Nabi SAW nah, berada di derajat yang paling tinggi dari surga tersebut. Nah, jadi di surga Firdaus bertingkat-tingkat lagi. Ya, dan yang paling tertinggi adalah tempat Rasulullah SAW, al-wasilah. Sebagaimana kita sebutkan tadi, fa'innaha manzilatun fil jannah. Ya, لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله. Ini tempat Rasulullah SAW yang paling tinggi di surga Firdaus. Naam. Kemudian ucapan Fatimah radhiyallahu anha, ya abakah ila Jibril nan'ah. Kepada Jibril kami akan menyampaikan. Khabar kematian. An-na'yu, kata Ibn Uthaymin rahimahullah, an-na'yu, makna an-na'yu, huwa al-ikhbaru bimautil mayyit. An-na'yu huwa al-ikhbaru bimautil mayyit. An-na'yu, makna an-na'yu, yaitu al-ikhbar, pemberitaan, pengkhabaran di mautil mayit, tentang kematian si mayit. Kemudian ketika Aisyah Fatimah radhiyallahu anha mengatakan, ila Jibril nan'ah, kata Nu'aym rahimahullah, wa qalat innana nan'ahu ila Jibril, sesungguhnya kami akan memberitakan berita kematianmu kepada Jibril. Lianna Jibril huwa alladhi kana ya'fihi bil wahyi sabahan wa masaa, karena Jibril lah yang selama ini datang kepada Rasulullah SAW dengan membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi dan di waktu petang. Terkadang ketika wahyu akan diberikan kepada Rasulullah SAW, ya, bisa di waktu pagi dan bisa di waktu petang. Naam. Fa idza fuqida an-nabiy alaihi salatu wassalam, fuqida nuzul Jibril alaihi salatu wassalam ila al-ardi bil wahyi, li'anna al-wahyi inqata'a bi mautin nabiy sallallahu alaihi wasallam, kata Ibn Qayyim rahimahullah. Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tiada, nah, maka turunnya Jibril alaihissalam ke bumi untuk menyampaikan wahyu dengan membawa wahyu juga telah tiada. Ya, jadi ketika Rasulullah SAW telah meninggal dunia, maka telah terputus, ya, wahyu. Lianna al-wahya inqata'a bi mautil an-nabi sallallahu alaihi wasallam, karena wahyu, ya, terputus dengan kematian Rasulullah SAW. Jadi tidak ada lagi wahyu yang turun memberitakan kalam Allah, ya, ucapan Allah Subhanahu wa taala. Thumma lamma humila wa dufina, kemudian ketika Rasulullah SAW telah dibawa dan dikuburkan, berkata Fatimah radhiyallahu anha qalat رضي الله عنها أطابت أنفسكم أن تحبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب apakah diri kalian tega, atau ketika mengajak bicara Anas, apakah engkau tega wahai Anas, ya, untuk menaburkan tanah di atas tubuh Rasulullah SAW. Ucapan ini tentunya, ya, dilontarkan, diungkapkan oleh Fatimah radhiyallahu anha, nah, min syiddati wajdihi alaih wa huzniha, ya, wa ma'rifatiha bi anna as-sahabah radhiyallahu anhum qad mala qulubuhum mahabbat ar-rasul alaihi salatu wassalam fa hal tabat. Nah, jadi karena kecintaan Fatimah radhiyallahu anha, dengan kecintaan yang besar, cintaan yang kuat kepada Rasulullah SAW. Jadi karena saking cintanya kepada ayahandanya, kepada Rasulullah SAW, ya, dan karena kesedihan yang mendalam, ya, taib, dan juga pengenalan Fatimah radhiyallahu anha kepada tentang sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Nah, di mana hati-hati mereka telah penuh dengan kecintaan, ya, kepada Rasulullah SAW. Mereka sangat cinta kepada Rasulullah, ya, di para sahabat Nabi SAW. Nah, kalbu hati-hati mereka telah dipenuhi dengan kecintaan kepada Rasulullah SAW, melebihi kecintaan mereka terhadap diri mereka sendiri dan keluarga-keluarga mereka. Maka apakah mereka tega? Apakah diri mereka tega, ya, menaburkan tanah di tubuh Rasulullah SAW? Al-jawab, kata Syekh Muhammad, annaha tabat. Nah, tentunya diri mereka tega melakukannya dengan tanpa rasa beban. لأن هذا ما أراد الله جل وعلا وهو شرع الله. Karena hal ini adalah sesuatu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia adalah syariat Allah. Ya. Mesti harus dilakukan. Nah, tidak mungkin tidak. Walau kana Nabi alaihi salatu wassalam yufda bi kulli al-ardi lafadahu as-sahabah radhiyallahu anhum. Jadi walau kana Nabi sallam yufda bi kulli al-ardi lafadahu as-sahabah radhiyallahu anhum. Kalau seandainya ya Nabi sallam bisa ditebus dengan seluruh bumi. Seandainya bisa ditebus, niscaya para sahabat akan menembusnya. Ya, niscaya para sahabat radhiyallahu anhum akan menembus demi untuk kehidupan Rasulullah SAW, agar Rasulullah SAW tidak mati, tetap bersama mereka. Namun hal itu tidak mungkin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, "Nam innaka mayyitun wa innahum mayyitun, thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun." Ayat yang sering kita dengarkan, kita hafalkan, ya, sesungguhnya engkau Muhammad, nam, akan wafat, akan meninggal, dan sesungguhnya mereka juga akan meninggal, ya. Nah, kemudian semuanya kalian pada hari kiamat nanti di sisi Rabb kalian akan saling berselisih. Ini ayat yang sering kita dengarkan, ya, dalam kitab Salatul Usul. Nah, dibawakan oleh Mu'allif rahimahullah yang berkenaan tentang kematian Rasulullah SAW, bahwasanya beliau akan meninggal dunia, nah, seperti yang lainnya. Nah, dan itu adalah ketentuan Allah, ketetapan Allah, dan seluruh makhluk akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Insyaallah kita akan sebutkan beberapa faedah dari hadis yang mulia ini pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Tafaddal, barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Subhanallahi.